نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، من بعد. Telah kita pelajari tafsir هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. Dialah yang menurunkan atas hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud di sini? Rasulullah SAW. Ayatin bayinat, ayat-ayat yang jelas berupa hujjah-hujjah, dalil-dalil yang jelas. Seterusnya yang tidak dijelaskan. Ini tafsirnya apa? Ayatin bayinat yang dimaksud Al-Quran, baik. Berarti ayat-ayat syar'iyyah. Liukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur, agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan, yaitu ya, kegelapan-kegelapan di sini adalah kesesatan-kesesatan, kebodohan-kebodohan. Naam. Ilan-nur, kepada cahaya ilmu dan iman. Naam. Dia mengeluarkan, agar dia mengeluarkan kalian. Siapa dia di sini yang mengeluarkan kalian dari dhulumat ilan nur? Rasulullah. Iya. Yakni Rasulullah sebagai faktor memberi hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah petunjuk ilmu dengan membawakan ayatin bayyinat Al-Quran dan hadith-hadithnya, sabda-sabdanya Rasulullah SAW. Nah, kemungkinan yang kedua, Allah SWT dengan petunjuknya, hidayah taufiknya, Allah SWT beri taufik. Nah, yang menolong hamba-hambanya untuk beriman dengan ayat-ayat itu, memberi mereka taufik. Nah, Nabi hanya memberi penjelasan. Baik. Wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim. Wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim. Allah mengkhususkan bikum, ya, bahwa sesungguhnya Allah SWT sungguh amat mengasih dan penyayang dengan rahmatnya kepada kalian. Ini khusus untuk kaum mukminin. Ayat yang semisal dengan ini dalam surat Al-Ahzab, khususan rahmat untuk kaum mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima. Rahmat Allah juga, ya, dirasakan oleh orang-orang kafir. Tetapi na'am, bukan rahmat yang khusus. Na'am, itu hanya na'am dapat bagian rahmat di dunia, adapun di akhirat terputus dari rahmat Allah dan tersisa bagi mereka murka Allah. Na'am. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi wa lillahi mirathus samawati wal ardh. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tidak sama di antara kalian yang berinfak sebelum al-fath dan berperang sebelum al-fath. Fath yang dimaksud di sini, kemenangan yang dimaksud di sini, menurut ya versi jumhur ahli tafsir, yaitu fathu Makkah. Tahun berapa fathu Makkah? Ingat? Fathu Makkah tahun berapa Hijriah? Sulaiman. Ya, ingat? Lima. Tahun berapa Hijriah Fathu Makkah? Hah? Tahun? Tahun berapa? Fathu Makkah. Antum. Berapa? Kita tahu Fathu Makkah tahun berapa? Harus tahu ini. Sejarah Islam. Ha, apa? Ahsanta. Tahun 8 Hijriah. Dari mana? Min ain? Masmuk. Man? Waya. Min? Dari Makassar. Nah, ahlu Makassar. Baik. Bulan lengkap, bulan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Bulan apa? Hah? Bulan? Bulan? Hah? Bulan berapa? Darian? Ah, ini. Kullukum. Bulan? Jangan ragu-ragu, bulan? Hah? Darian tahu? Sampai sana. Hah? Bulan Ramadan. Nah. Oh, iya. Menurut As-Sa'di dan yang lainnya yang dipilih oleh Sa'di, Sa'di bin Utsaimin, fath kemenangan yang dimaksud di sini adalah fath Sulh Hudaybiyah. Tahun berapa? Hah? 6 bulan Dzulqa'dah. Nah, berawal dari kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum untuk berumrah. Ternyata dihalangi. Naam. Singkat cerita, tidak terjadi perang tetapi terjadi sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kenapa itu dianggap sebagai sebuah kemenangan bagi Islam? Hah? Hah? Kenapa dianggap sebagai sebuah kemenangan? Aywa, karena dengan terjadinya sulh tersebut, terjadinya gencatan senjata, perjanjian damai, Islam dapat menyebar dengan leluasa. Ya. Yeah. Tanpa bisa dihalangi. Tanpa bisa dihalangi. Nah, karena perang dihentikan. Akhirnya menyebar luas. Nah. Dan yang dalil yang mendukung bahwa ini adalah sulh Hudaybiyah yang dijadikan dalil oleh ulama yang mendukung tafsir ini, perselisihan ijtihad yang terjadi antara Khalid bin Walid dengan siapa? Abdurrahman bin Auf dan yang bersamanya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, yang tidak menyetujui ijtihad Khalid bin Walid selaku komandan pasukan yang ingin membunuh kaum musyrikin yang dikalahkan. Nah, yang diajak masuk Islam tidak mau, kemudian mereka ditawan. Ya. Kemudian terjadi perselisihan, keluar ucapan dari Khalid bin Walid kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal. Min al asharati al mubashirin bil jannah, termasuk dari 10 sahabat yang digembirakan masuk surga, 10 sahabat terkemuka. Sementara Khalid bin Walid masuk Islam setelah sulh Hudaybiyah, sebelum fathu Makkah. Ternyata Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi fa innahu law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalian jangan mencaci sahabatku, karena seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud, emas tidak akan bisa menyamai ya derajat pahala sahabatku yang berinfak satu mud atau setengah mud. Ya, menunjukkan infaknya Abdurrahman bin Auf derajatnya lebih tinggi daripada infaknya Khalid bin Walid. Ini berarti fath al-fath yang dimaksud sulh Hudaybiyah. Nah, wallahu a'lam, ulai fa'adhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Bersama dengan adanya perbedaan derajat itu, ya, karena ada faktor-faktor yang menjadikan infak mereka di masa itu, ya, derajatnya lebih tinggi. Nah, karena itu adalah masa-masa sulit. Anfaqa min qabli fath wa qatal, berinfak dan berperang sebelum sulh Hudaybiyah atau sebelum fath Makkah, menurut pendapat yang pertama. Nah, keadaannya lebih sulit dibandingkan setelah al-fath. Baik, bersama dengan itu, wa kullu wa'ada Allahu al-husna, masing-masing Allah janjikan buatnya al-husna. Apa al-husna? Al-jannah, surga. Wallahu ma ta'maluna khabir. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana? Man dhal ladzi, siapakah? Iya. Yeah. Man dha, siapakah? Alladzi, yang yuqridu Allah, mau meminjamkan kepada Allah. Itu dibahasakan meminjamkan kepada Allah, maksudnya ini berinfak di jalan Allah. Qardan hasanan, pinjaman yang baik, yaitu berinfak di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fayudha'ifahu lahu, sehingga dengan sebab itu Allah akan melipat gandakan. Fayudha'ifahu lahu, Allah melipat gandakan untuknya balasannya, ajarnya. Walahu ajrun karim, walahu, dan hanya Allah SWT yang memiliki ajrun karim, pahala yang mulia, yang besar. Allah lipat gandakan sesuai kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan sualun nahwi, pertanyaan nahwu. Fayudha'ifa, alfa yang merupakan huruf terakhir dari fi'il mudhari', yudha'if, fayudha'ifa. Kenapa ini di fathah? Berarti ini tanda nasab, ya. Karena bukakan, ini tanda nasab, berarti mansub. Nah, pertanyaannya kenapa mansub? Kenapa mansub, kenapa tidak marfu' di dhammah? Nah, sebagaimana asalnya di dhammah, mudhari' itu di dhammah, ini marfu' asalnya, tapi ini di nasab. Berarti ada nasib, ada amil yang menasabnya. Ha. Perhatikan, berarti apa ini? Yang sudah belajar nahwu. Gampang ini, diingat aja. Ha. Ha, Ibrahim. Man dhalladhi yukridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Ya kan, bukan fayudha'i, bukan fayudha'ifuhu, tapi fayudha'ifahu. Fayudha'ifahu. Ya, ingat? Man yadhkur. Ingat? Allah. Eh, ingat. Ah. Fa sababiyah. Dimasuki fa sababiyah. Dari mana antum tahu bahwa fa ini fa sababiyah? Hah? Maksudnya tidak, tapi dari mana tentang dia fa sababiyah? Hah? Enggak, dari mana antum tahu dia fa sababiyah? Analisanya. Bukan itu. Ah. Dibantu yang lain, sudah terbuka, tinggal yang menunjukkan dia fa sababiyah adalah karena didahului oleh bukan, kalau dia syarat dia dijazm. Sudah benar fa sababiyah. Kalau syarat itu majzum dia. Fayudha'ifhu. Kalau fi'il. Kalau dia jawabus syarat dia dijazm. Ini dia mansub, cocok ini. Fa sababiyah. Karena didahului oleh. Hah? Didahului oleh apa? Bagian sini coba bantu. Didahului oleh. Hah? Semuanya. Ta'awanu jami'an. Dahulu oleh? Man. Man itu apa di situ? Man is? Man apa? Didahulu oleh man. Mannya man apa ini? Ana sudah artikan padahal tadi. Iya. Tegang aja ini, pada tegang ini ditanya. Jangan tegang. Hah? Mannya mana, Pak? Istifhami ya. Sudah tentu sudah sebut mannya, sudah artikan kan tadi. Siapakah yang mau meminjamkan Allah pinjaman yang baik sehingga dengan sebab itu, ana sudah artikan tadi. Sudah ana beri korina dengan sebab itu. Jadi fa'nya itu sababiyah, dengan itu saya katakan sehingga dengan sebab itu. Fa sababiyah itu maksudnya faktor. Nah, dengan sebab itu Allah akan melipat gandakan. Nah. Jadi dahului fa sababiyah didahului oleh istifham. Nah, dan semisalnya. Baik. Allah membahasakan di sini infak itu dengan pinjaman. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, perhatikan ketajaman Fiqh Ibn Ufayn rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini. Ibn Ufayn rahimahullah mengungkapkan bahwa pada ayat ini ya, Allah mengisyaratkan dua perkara dalam beramal agar diterima oleh Allah, yaitu syarat, dua syarat yang mutlak harus ada pada setiap amal sehingga amal itu diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan pahala. Yaitu syarat yang pertama, keikhlasan, ikhlas dalam beramal. Jika tidak ikhlas, sia-sia. Keikhlasan itu disyaratkan oleh Allah dengan firman-Nya, man dalladhi yuqridullaha, siapakah yang mau meminjamkan Allah. Meminjamkan Allah, yakni padahal maksudnya di sini adalah berinfak, menginfakkan harta bendanya. Ketika Allah mengatakan meminjamkan Allah, berarti ketika dia berinfak, yang dia cari hanya wajah Allah, ingin melihat wajah Allah dalam jannah, ingin mendapat pahala dari Allah, pahala surga, sehingga bisa melihat wajah Allah dalam jannah, ingin dibalas oleh Allah. Ini ikhlas. Ikhlas itu beramal dengan amalan akhirat, dengan mengharapkan balasan akhirat dari Allah Ta'ala. Baik. Syarat yang kedua dari syarat diterimanya amalan apa? Syarat pertama keikhlasan. Syarat kedua apa? Mutaba'ah, yaitu sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai ajaran Rasul. Yaitu Allah isyaratkan dengan hasanan, qardan hasanan. Ya. Yaitu infak yang pelaksanaannya hasanan, bagus, baik, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Nabi alaihi wasallam, sesuai yang disyariatkan. Tidak menyimpang dari apa yang disyariatkan. Naam. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, baginya 10 ganjaran. 10 kali lipat. Di hadis ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri balasan al hasanati bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah. Satu dibayar itu minimalnya berapa? 10 pahala. Dan akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, sampai dilipat gandakan banyak lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah. Yang penting perhatikan keikhlasannya. Itu yang paling menentukan. Dan perhatikan cara beramalnya. Ya. Sesuai dengan caranya, dalam hal kadarnya, dalam hal sifatnya, waktunya, dan seterusnya. Ya, yang terkait dengan amalan itu semuanya harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran syariat Nabi SAW, sehingga diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu ajrun karim, dan hanya Allah yang memiliki pahala yang karim, yaitu pahala yang besar, yang luas. Yaitu dibalas dengan jannah, surga. Nah, jadi ingat, ikhlaslah dalam beramal. Sudah disampaikan tadi, ikhlas itu beramal dengan suatu amalan akhirat dengan niat ingin dapat balasan akhirat. Yaitu apa? Ingin dapat pahala di akhirat. Pahalanya apa? Surga. Sehingga bisa berjumpa dalam surga dengan Allah Ta'ala, melihat wajah Allah. Nah, dalam jannah, ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Dalam jannah terdapat berbagai kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik, terbersit dalam kalbu. Ya. Puncaknya ziyadah, tambahan pahala, tambahan nikmat dari Allah Ta'ala. Ziyadahnya, mazidnya selain surga dan seisinya adalah an-nadhur ila wajhillah, menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna beramal karena berharap wajah Allah. Berharap wajah Allah maksudnya apa? Ingin masuk surga supaya bisa melihat wajah Allah dalam surga. Itu maksudnya. Naam. Ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, tentang ajrun karim tersebut, pahala yang mulia tersebut, ya, pahala yang mulia itu, pahala yang besar, yang luas itu, yaitu jannah. Yauma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim. Ya, hari yauma, hari tara ayyuhal insan, engkau wahai insan, hamba Allah, melihat, tara melihat, al-mu'minina wal-mu'minat, kaum mu'minin dan kaum mu'minat, laki-laki beriman dan wanita beriman, mereka, ya, keadaannya yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yas'a bergerak, nuruhum cahaya mereka, menerangi mereka, baina aydihim, di hadapan mereka, baina aydihim ay amamahum, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Artinya Allah memberi cahaya kepada orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, di hari kiamat, ya, saat gelap gulita, ketika itu, dan orang-orang tidak bisa melihat kecuali sesuai cahaya yang diberikan kepadanya. Allah membagikan cahaya kepada orang-orang beriman. Untuk menerangi jalannya menuju sirat, menuju jembatan, melintasi jembatan yang dipasang di atas neraka jahannam yang harus dilewati untuk bisa masuk dalam surga. Cahaya itulah yang menerangi setiap mukmin ketika berjalan maju ke depan, melewati sirat jembatan itu untuk melintas agar bisa masuk dalam surga jika berhasil melintasi sirat tersebut. Jika jatuh maka masuk dalam neraka. Terangnya cahaya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ketakwaan masing-masing. Secara umum digambarkan oleh Allah Ta'ala, cahaya mereka menerangi mereka, bergerak menerangi mereka, baina aydihim di hadapan mereka, dan wa bi aymanihim dan di sebelah kanan mereka. Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, amma minal amam fali ajli an yaktadiyal insanu bihi. Adapun cahaya itu bergerak di hadapan orang beriman agar orang beriman itu mengikuti cahaya itu, karena cahaya itu menuntun dia. Ya. Itu yang menerangi jalannya. Gelap, gelap gulita, tidak ada sinar matahari. Gelap gulita. Mau bergerak kemana? Nah, ketika ada cahaya itu bergerak di depannya, itu dia ikuti, menerangi jalannya ke depan. Ya. Menuju sirat, jembatan, kemudian melintasi jembatan itu agar bisa menyeberang, melewati neraka jahannam yang ada di bawahnya agar bisa masuk surga jika sampai di ujung. Nah, cahaya di depannya ini yang menuntun. Ya. Wa amma 'anil yamin fatakriman lil yamin. Adapun cahaya itu juga ada di sebelah kanannya, karena sebagai suatu bentuk pemuliaan untuk bagian kanannya, karena kanan itu mulia. Ya, kita tahu ya, kitab-kitab amal bagi orang-orang yang beruntung dibagikan kepada mereka dari depan dengan tangan kanan mereka menerimanya. Nah, karena itu mulia. Ya. Cahaya itu ada yang di depannya bagaikan gunung terang benderang, ada yang di bawahnya itu, dan seterusnya sampai ada yang jadi bertingkat-tingkat sesuai tingkat ketakwaan. Jadi bertingkat-tingkat ya terangnya cahaya itu, sampai ada yang sesuai tingkat ketakwaan ya, sampai ada yang cahayanya hanya sejempol kakinya. Nah, ini agak berat bergerak kan, gelap gulita, cahayanya seperti sejempol kakinya saja. Wah, itu yang diikuti berarti kan pelan-pelan. Oleh karena itu pergerakan melintasi sirat itu pun kecepatannya kan berbeda-beda, yang seperti angin ya, ada yang seperti kuda yang kencang berlari dan seterusnya, ada yang bisanya hanya merangkak-rangkak ya, itu yang ikuti cahaya sejempolnya itu. Nah, ini kalau bergeser dari jembatan apa jadinya? Ikuti cahaya ke depan kan? Ini kalau bergeser dari jembatan kan jatuh. Ada yang jatuh kan? Ada yang jatuh. Nah, ya. kena pengait, naikkan lagi, enggak jadi jatuh ke jembatan, ke dalam neraka. Ada yang jatuh dan lanjut ke bawah, jatuh ke neraka. Tapi tidak akan kekal dalam neraka. Nah, itu gambaran fungsinya cahaya ini. Nah, dan ini yang melintasi jembatan ini hanya orang-orang beriman. Ya, masing-masing umat kan berkumpul bersama imam mereka, pemimpin mereka dari para nabi dan rasul mereka masing-masing. Nah, dan nabi masing-masing mendoakan umatnya. Adapun orang-orang kafir sudah selesai urusannya, mereka sudah masuk dalam neraka sebelumnya. Mereka tidak sampai ke jembatan ini. Enggak. Nah, mereka datang dikumpulkan di padang mahsyar. Allah SWT datang, mereka digiring masuk dalam neraka mengikuti togut-togut mereka. Masuk langsung ke dalam neraka. Tersisa orang-orang munafik dan orang-orang beriman. Nah, kisahnya orang-orang munafik minta ditunggu oleh orang-orang beriman agar bisa ikut mengikuti cahaya pergerakan kaum mukminin, mengikuti cahaya mereka, akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Mereka manggil-manggil orang-orang beriman. Ketika orang beriman bergerak mengikuti cahaya mereka, orang munafik mengatakan, tunggu kami agar kami bisa mengikuti cahaya kalian. Nah, itu nanti pada ayat berikutnya. Sampai kemudian mereka dipisah. Ya. Jadi yang melintas jembatan itu hanya para pengikut nabi dan rasul yang beriman. Nah, orang-orang muwahhid, ya, hanya orang-orang Islam. Tapi tingkat keimanan mereka berbeda-beda. Dan di antara mereka ada para pelaku dosa besar. Ya, yang tidak dimaafkan oleh Allah, itu yang jatuh dalam neraka. Tapi nanti keluar dengan syafaat. Mengerikan ya? Hah? Nah. Allahu musta'an. Ya, mereka ini yang beruntung, orang beriman ini dituntun oleh cahaya mereka. Nah, hingga melintas jembatan hingga masuk dalam jannah. Ya, mereka diberi busra oleh malaikat, busrakumul yauma. Siapa yang mengatakan ini? Malaikat atas perintah Allah SWT. Yani, malaikat atas perintah Allah mengatakan kepada orang-orang beriman itu, busraku mulia. Busra artinya kabar gembira. Ya, kegembiraan buat kalian. Busraku mulia. Busra kalian. Kita gembira untuk kalian al-yauma, di hari ini. Hari ini maksudnya apa? Di kiamat ya. Kan ini kisah yang terjadi di kiamat. Jannatun, surga. Ya. Yang di dalamnya apa? Kebun, istana dan seterusnya, ya. Bidadari-bidadari dan seterusnya. Intinya fiha, dalam jannat itu, dalam surga itu, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Dalamnya ada apa saja yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati. Terdapat apa saja yang dihasrati oleh jiwa. Dan apa saja yang menyejukkan mata, yang menyenangkan. Kebahagiaan nanti ada taranya. Dalam surga. Ya. Tajri min tahtiha al-anharu. Tajri mengalir min tahtiha, dari bawahnya. Al-anharu, sungai-sungai. Bukan hanya satu sungai, tapi sungai-sungai. Jadi, di sini disebutkan jannat, dalam bentuk jama' mufradnya jannah, surga. Jadi surga-surga, jannat, surga-surga. Kenapa? Karena bertingkat-tingkat surga itu. Ya, tergantung ya tingkat keimanan dan ketakwaan penghuninya yang masuk di dalamnya. Nah. Mengalir di bawahnya sungai-sungai ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, menunjukkan ya tingginya ya tingginya pohon-pohon yang ada dalam kebun-kebun dalam surga, tingginya istana-istana yang ada dalam surga. Digambarkan bahwa ya sungai-sungai mengalir di bawahnya, menunjukkan tingginya pohon-pohon surga itu, tingginya istana-istana dalam surga itu. Dan sungai-sungai itu mengalir, tidak ada lubang di tanah ya, tapi di permukaan bumi. Di permukaan bumi, tanpa ada ya jalur berlubang di tanah seperti sungai yang ada di permukaan bumi di dunia, tidak seperti itu. Ya, dan ini pernah disampaikan pada tafsir surat Al-Waqiah, di hadis yang menunjukkan itu. Jadi permukaan bumi. Nah, ada 4 sungai yang akan disampaikan nanti ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Sementara ini karena waktu. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.